بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون نعم. Di ayat yang pertama Allah Jalla wa'ala menyebutkan Idza syamsu kuwirat. Kita ulang maknanya. Nah, Idza syamsu kuwirat, apabila tatkala matahari itu kuwirat, digulung, yang dari situ kemudian dijadikan, diletakkan sebagai nama surat At-Takwir. 6. Kuwirat, tatkala matahari itu digulung. Wa idan nujumun kadarat, tatkala atau apabila bintang-bintang itu ingkadarat, berjatuhan. Wa idal jibalu suyirat, tatkala gunung-gunung itu dihancurkan. Suyirat. Wa idal isyaru uttilat, dan tatkala unta-unta yang bunting itu uttilat, ditinggalkan, yakni tidak dipedulikan oleh pemiliknya karena kondisi yang dahsyat di saat itu. Wa idzal wuhushu husyirat, dan tatkala al-wuhush, binatang-binatang liar, husyirat, dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat, tatkala lautan itu dipanaskan. Sujjirat. 6. Lautan yang tadinya air, samudra yang luas, maka di saat itu Allah ganti sebagai api sujirat, yang mana dipanaskan lautan yang tadinya air, air yang dingin berubah menjadi panas. Wa idan nufusu zuwijat, tatkala an-nufus, jiwa-jiwa atau ruh-ruh tadi, zuwijat, dipertemukan. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan tatkala al-mau'udah, bayi-bayi wanita, su'ilat, ditanya. Nah, bayi-bayi wanita yang dikubur dalam keadaan hidup-hidup tadi, su'ilat, ditanya dengan sebab apa, kesalahan apa yang mereka lakukan sehingga mereka dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Al-Mau'udah, yakni bayi-bayi wanita yang dikubur hidup-hidup, yang berlangsung di masa jahiliyah, mereka padam muka mereka, mereka amarah yang begitu besar ketika lahirnya seorang bayi wanita. 6. Maka padanya dua pilihan, apakah dipertahankan bayi itu tetap hidup dengan dia harus mengemban rasa malu di kalangan masyarakat, ataukah dengan itu jalan paling mudah dan selesai menurutnya adalah dikubur dalam keadaan hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat, bi ayyi dzam, dengan sebab dosa apa, dzam yakni dosa, bi ayyi dzam, dengan sebab dosa apakah qutilat, mereka tadi dibunuh dengan cara dikubur tadi. 6. Apakah dikuburnya tadi langsung setelah lahirnya, ataukah dalam usia yang belum mumayyiz, bi ayyi dzambin qutilat, salah apakah mereka tadi. Wa idza as-suhufu nushirat, tatkala sahifah, as-suhuf adalah jamak dari kata sahifah, lembaran-lembaran catatan yang digunakan untuk mencatat amalan-amalan hamba. 6. Baik itu dalam bentuk ucapan yang pernah dia ucapkan selama hidupnya, maupun juga dalam bentuk perbuatan apa yang pernah dia lakukan selama hidupnya, baik itu yang baik maupun itu yang buruk. Wa idza as-suhufu, maka lembaran catatan tadi di saat itu, nushirat, maka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai di situ pembahasan pada kajian yang lalu, ayat yang ke-10. Wa idza as-suhufu nushirat. 6. Kata as-suhuf sebagaimana tadi telah disebutkan adalah bentuk kata jamak dari kata sahifah. Sahifah jamaknya suhuf, adalah sesuatu atau lembaran yang digunakan untuk mencatat amal. Nam, yang mana akan dibawa oleh para malaikat Allah alaihimussalatu wassalam, yang terpercaya, yang mulia, yang mana mereka bertugas mencatat, yang mana mereka mengetahui apa yang kalian lakukan dengan diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang engkau lakukan, maka akan dicatat tanpa tertinggal sedikitpun. Lihatlah terhadap firman Allah Jalla wa'ala, bisa kalian catat bukti-bukti bahwa amalan kita itu tercatat. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat Al-Isra ayat yang ke-13, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Wa kulla insan, dan tiap-tiap manusia, alzamnahu, kami telah menetapkan, nam, ta'irahu, kami telah tetapkan amal perbuatannya, nam, sebagaimana layaknya tetapnya kalung, fi unuqih, di lehernya. Nam, kalung kalau sudah ditaruh, maka biasa seterusnya. Nam, maka diibaratkan Allah Jalla wa'ala, demikian Allah menetapkan amalan tiap-tiap hambanya. Nam, sehingga nanti akan dia ketahui ketika dia berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala. Masih pada surat yang dan ayat yang sama, wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Wa nukhriju lahu, dan kami keluarkan baginya, catatan tadi, yawmal qiyamah, di hari kiamat kelak, kitaban, suatu kitab, suatu catatan, yalqahu, yang dia akan jumpai, mansyura, terbuka, terbentang, sebagaimana ayat yang sedang kita padanya, At-Takwir ayat yang ke-10, wa idha suhufu nushirat, nushirat dibuka, dibentangkan. 6 dari 3 huruf, nashara, yanshuru, nushirat, mansyura. 6 semua satu kata. Wa idza as-suhufu nushirat, tatkala lembaran-lembaran tadi dibuka, kitaban yalqahu mansyura, kitab yang dijumpai dalam kondisi terbuka. Naam. Bagaimana sifat terbukanya? Disebutkan riwayat dari Marthat bin Wada'ah, dari Marthat bin Wada'ah qala, idza kana yaumul qiyamah tatayarat as-suhuf min tahtil arsh. Tatkala tiba yaumul qiyamah, tatayarat as-suhuf, berterbangan lembaran-lembaran sahifah, catatan amal itu, min tahtil arsh, yang datang dari sisi bawahnya arsh. Mengapa datang dari sisi bawahnya arsh? Nam, bukannya dari bawah langit, karena langit sebagaimana tadi telah disebutkan telah digulung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dilipat oleh Allah jalla wa'ala. Maka tinggallah manusia di sana memandang ke arah arsh. Berterbanglah catatan-catatan tadi dari arah sana, min tahtil arsh, fataqa'u sahifatal mu'min fi yadih. Maka jatuhlah atau mengenai catatan orang mukmin di tangannya. 6. Wa taqa'u sahifatal kafir fi yadih. Demikian pula akan mengenai atau sampai catatan atau lembaran orang kafir itu di tangannya pula. 6. Selain riwayat Marthat, juga apa yang disebutkan oleh Muqatil bin Hayyan, kata beliau, idza mata al-mar'u tuwiyat sahifah amalihi. kalau seseorang itu telah mati, telah meninggal dunia, maka tuwiyat sahifatu amali, akan dilipatlah catatan lembaran amalannya. Fa idza kana yaumul qiyamah nusyirat, tatkala sudah tibanya yaumul qiyamah maka akan dibuka. Nam nusyirat wa idza suhufu nusyirat. Nam demikian beberapa riwayat yang bisa kita ambil berkaitan dengan ayat ini, yang tadi sudah disebutkan juga dari surat Al-Isra ayat ke-13, masih berlanjut setelah ayat yang ke-13 ayat yang ke-14 pada surat yang sama, Iqra kitabak. Setelah itu Allah perintahkan kepada manusia tadi, Iqra, apa maknanya? Bacalah, Iqra kitabak, baca kitabmu, baca sahifat lembaran catatanmu. Iqra kitabak, kafa binafsik, cukup terhadap dirimu sendiri. Al-yaum, di hari itu, alaika hasiba, penghisab terhadapmu apa yang sudah kalian lakukan sendiri. Maka silahkan baca catatan lembaran tadi. Kafa binafsika al-yawma alaika hasiba. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, perkataan kita yang sekarang sedang kita katakan, nah kita sedang berucap, maka akan dicatat. 6. Kita sedang berucap sendiri, maupun kita sedang berucap kepada yang lain, bercakap-cakap kepada yang lain, maka akan dicatat. Baik itu perkataan dalam bentuk yang positif maupun perkataan yang negatif, baik itu perkataan yang khair, yang baik, maupun perkataan yang sebaliknya, syar, semuanya tercatat berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala, ma yalfidhu min qawlin, ma yalfidhu min qawlin, tidaklah ada suatu ucapan pun yang diucapkan, illa ladaihi raqibun atid, melainkan di dekatnya ada malaikat pengawas yang selalu hadir. Ayat ini tepatnya pada surat Qaf ayat ke-18, bisa dicatat sebagai referensi kalian. Di samping surat Takwir ayat yang ke-10, maka bisa dilihat surat Al-Isra ke-13, Al-Isra ke-14, surat Qaf ke-18. Kalau kita sudah mengetahui dan menyadari itu semua, bahwa semua memiliki catatan, catatan nanti akan dibentangkan, akan dibuka, kemudian ternyata tidak terluput sedikit pun dari suatu ucapan pun, maka ikatlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik keimanan seseorang adalah hendaknya dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Dia bisa menimbang-nimbang perkataan itu mengandung dosa atau mengandung pahala, perbuatan itu mengandung dosa atau mengandung pahala, atau mubah, tidak mengandung dosa, tidak mengandung pahala. Maka setiap diri orang yang beriman pasti bisa menimbang-nimbang mana yang menguntungkan baginya di akhiratnya. Sehingga apa yang beliau sabdakan tadi, suatu kalimat yang global, besar kandungannya, untuk kita bisa cerna dan sadari bersama. Min husni islamil mar'i tarkuhuma la ya'ni. Kalau tadi bersifat keumuman hadith Nabi tadi, 6, baik itu perkataan maupun perbuatan, di sisi lain ada sabdanya Nabi SAW yang berkaitan dengan khusus ucapan. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yaqul khairan, maka hendaklah dia berucap yang baik, au liyasmut, jika dia tidak mampu maka sebaiknya diam. Nah, berkaitan dengan lisan. Nah, kita lanjutkan ayat yang ke-11. Semoga apa yang kita kaji Allah jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, bisa menghasilkan, membekas di dalam hati kita dan menjadikan langkah kita ke depan selanjutnya sampai ajal kita terus menjadi lebih baik, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang ke-11, wa idhas samaa'u kushitat. Sebelum kita lanjutkan, kita lihat lebih lanjut tafsir As-Sa'di, wa idhas suhufu nushirat. Beliau menyatakan wa idhas suhufu, tatkala lembaran-lembaran, kata beliau, al-mustamilah, yang mencakup, al-mustamilah, yang mencakup, ala ma amalahul amilun, terhadap apa yang diperbuat oleh setiap yang beramal, min khairin wa syarrin, baik itu dalam bentuk kebaikan ataupun dalam bentuk keburukan. Demikian kata beliau, yang tadi sudah tersampaikan penjelasannya. Nushirat, nushirat yakni furriqat, wa furriqat, dibentangkan, dibuka, furriqat, dipilah-pilah, ala ahliha, kepada pemiliknya. Ini catatan buat orang mukmin dan ini catatan bagi orang yang kafir. Fa akhadha kitabahu biyaminih, atau wa akhidun kitabahu biyaminih, ada yang mengambil kitabnya dengan tangan kanannya, biyaminih, wa akhidun kitabahu bishimalih, ada pula yang mengambilnya dengan tangan kirinya, au miwara'i dhahrih, atau ada yang mengambilnya wara'a dhahrih, dari belakang punggungnya. Demikian kondisi ketika as-suhuf tadi dibagikan. Nah, kita lanjutkan. Wa idhas sama'u kushitat, tatkala langit itu, as-sama, yakni langit, kushitat, dilenyapkan. Kita bisa bayangkan bagaimana langit dilenyapkan, bagaimana, kayak apa bentuknya nanti ketika langit itu yang sedemikian terbentang besar, yang tidak bisa satupun menyentuhnya, nanti di yaumil qiyamah, kushitat, dilenyapkan. Langit yang begitu besar, begitu luas, begitu kokoh. 6. Yang dibangun oleh Allah Jalla wa'ala. Dalam surat Adz-Dzariyat, kita tambahkan referensi berikutnya, bukti kekokohan atau langit itu dibangun oleh Allah Jalla wa'ala. Adz-Dzariyat ayat 47, was-samaa'a banainaha bi'aidin, dan langit itu, banainaha, kami telah membangunnya, bi'aidin, nah, dengan tangan kami. Yang diberikan penjelasan lebih lanjut, yakni dengan kekuatan. Nah, Allah Jalla wa'ala yang membangunnya. Nah, tanpa ada tiang. Nah, yang demikian besar, tidak terbatas, tidak bisa kita mengukurnya. Demikian pula surat An-Naba, yang kita insyaallah taala hafal ayat itu, tepatnya ayat ke-12. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Wa banaina, kami telah membangunnya, fawqakum, di atas kalian, sab'an, adanya 7, yakni 7 langit tadi, shidad, shidada, yang kokoh, yang kuat. Nah, wa banaina fawqakum sab'an shidada, 7 lapisan langit, bukan satu lapisan saja. Berapa jarak lapisan langit pertama menuju lapisan langit yang kedua? Perjalanan 500 tahun. Nah, bagaimana jarak kedua dan ketiga? Sedemikian itu pula sampailah langit yang ketujuh. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Mari kita cerna kalimat tadi. Nah, Allah bangun dengan 7 lapisan yang kokoh. Nah, kita bisa bayangkan sendiri. Setelah kita bayangkan, kita sadari, kita cerna, menghasilkan, membekas di dalam hati bahwa itu semua yang memperbuat, yang menciptakan adalah Allah Jalla wa'ala. Ketika kita sudah tahu bahwa itu yang menciptakan Allah, apa selanjutnya? Perintah bagi kita untuk mengibadahi hanya kepadanya. Bukankah semalam telah kita sebutkan sebab-sebab untuk bisa sampainya menghasilkan ilmu tentang la ilaha illallah dari 8 perkara yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, sebagaimana yang dinukil oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah, yakni ilmu mengetahui, meyakini bahwa Allah Jalla wa'ala sebagai pencipta dan sebagai pengatur, yang dengan itu bisa mengantarkan kepada tauhid al-uluhiyah. Kalau benar pemahaman tauhid rububiyahnya, menyadari bahwa tidak ada yang menciptakan itu semua kecuali hanya Allah, maka dia dengan itu akan mengantarkan beribadah hanya kepadanya. Berkata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, yang maknanya sab'an shidada, 7 langit yang sangat kokoh, yang nanti di yaumil qiyamah akan dipindah dari tempatnya, seperti memisahkan kulit unta dari dagingnya. Seperti memisahkan kulit unta dari dagingnya, menguliti. Nah, Allah Jalla wa'ala yang akan mengulitinya, mengupas langit yang kokoh tadi. Nah, wa idas sama'u kusyitat, tatkala langit itu dilenyapkan, setelah dikuliti oleh Allah Jalla wa'ala, kemudian dilipat dengan tangan kanannya. Bukti itu disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surat Az-Zumar. Sebagai referensi lagi, surat Az-Zumar ayat ke-67. Was-samawatu matwiyatun biyaminih. As-samawat, dan langit-langit itu matwiyat, digulung, biyaminih, dengan tangan kanan Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti apa menggulungnya? Allah Jalla wa'ala sudah jelaskan pula. Di ayat yang lain, surat yang lain, antum pula bisa tambahkan referensinya. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-104 menyebutkan bentuk menggulungnya, katayis sijilli lil kutub. Katayi, seperti menggulung, as-sijilli lil kutub, lembaran-lembaran kertas. Antum yang ingin mengetahui bagaimana nanti terjadinya yaumul qiyamah, maka bacalah surat ini, surat At-Takwir. Idza syamsu kuwirat. Naam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan lebih lanjut, menggulung kertas maksudnya adalah seseorang yang menulis, jika dia telah selesai dari menulis, maka dia akan melipat kertas dalam rangka untuk menjaganya supaya tidak sobek dan supaya tidak terhapus. Dijaga, dilipat. Maka langit akan dilipat oleh Allah Jalla wa'ala di yaumil qiyamah, dan tinggallah keadaannya menjadi terbuka. Nah, bukankah demikian langit sudah dilenyapkan? Nah, bagaimana kondisi ketika langit sudah terbuka? Allah Jalla wa'ala sebutkan lebih lanjut pada surat Al-Haqqah ayat ke-17. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ ثَمَانِيَةٌ. Maka arsya rabbik, arsnya Allah Jalla wa'ala akan dipikul atau dijunjung, fauqahum nam thamaniyah, akan dijunjung di atas kepala mereka di hari itu, thamaniyah, oleh 8 malaikat Allah. 8 malaikat Allah akan menjunjung arsy Allah subhanahu wa ta'ala di atas kepala mereka. Nah, maka sekarang yang menjadi pengganti langit yang di atas kita sekarang adalah apa? Adalah arsy. Tatkala langit sudah dilenyapkan, maka penggantinya adalah arsy. Karena langit sudah dilipat dengan tangan Allah, di tangan Allah Jalla wa'ala. Dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya dan akan diguncang-guncangkan. Demikian pula Allah Jalla wa'ala menggenggam ruh-ruh hambanya. Naam. Ketika itu Allah Jalla wa'ala menyatakan, Aynal Malik, Aynal Muluk Al-Ard. Sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan juga apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, yaqbidullahu tabaraka wa ta'ala al-arda yawmal qiyamah wa yatwi as-samaa'a biyaminih. Allah Jalla wa'ala di yawmal qiyamah nanti akan menggenggam bumi, dan Allah Jalla wa'ala akan yatwi as-samaa' biyaminih, akan melipat langit dengan tangan kanannya. Thumma yaqul, kemudian Allah bertanya, Allah menyatakan, Anal Malik, aku adalah raja, kata Allah, yang menguasai ini semua. Setelah itu Allah bertanya, Aynal Muluk Al-Ard, mana raja-raja di bumi yang kalian sembah selain aku? Anal Malik, aina mulukul ard? Aku adalah raja, persaksikan di hari ini. Ainal mulukul ard? Mana raja-raja bumi yang selama ini kalian agung-agungkan, kalian persekutukan selain aku? Naam. Demikian kondisi ketika langit sudah dilenyapkan. Wa idhas sama'u kushitat. Berikutnya ayat yang ke-12. Kita lihat lebih lanjut apa yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di, wa idza as-sama'u kushitat. Kata beliau, uzilat, kushitat, kushitat yakni uzilat, dilenyapkan, atau maknanya adalah dimusnahkan. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan pada kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Jalla wa'ala sebutkan pada surat Al-Furqan. Naam. Ayat yang ke-25. Kalau tadi sudah kita dapatkan tambahan referensi dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Asy-Syaikh As-Sa'di juga menyebutkan yang sama, surat Al-Anbiya ke-104 dan surat Az-Zumar ayat ke-67. Akan tetapi ada tambahan dari beliau, surat Al-Furqan ayat ke-25. Surat Al-Furqan ayat ke-25. Itu yang belum kita dapatkan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin di dalam tafsirnya. Apa surat Al-Furqan menyebutkan? Wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamam. Dan ingatlah hari, kata Allah, tashaqqaqus sama', ketika langit itu pecah, bil ghamam, mengeluarkan kabut putih. Nah, menambah penjelasan lebih lanjut lagi sifatnya kehancuran tadi, dilenyapkan, dilipat oleh Allah Jalla wa'ala dengan tangan kanannya dan diguncang-guncangkan oleh Allah. 6. Di Furqan ayat ke-25 dikatakan bahwa langit itu terpecah belah sampai-sampai mengeluarkan kabut yang putih. 6. Ketika itu semua sudah terjadi, sudah pecah, sudah tidak ada langit lagi, maka tinggallah yang terlihat adalah arsy-Nya Allah yang sedang dipikul oleh 8 para malaikat-Nya. Paham tuh insyaallah? Naam. Berikutnya ayat yang ke-12. Wa idzal jahimu su'irat. Dan tatkala al-jahim, naam, su'irat, dinyalakan, dari kata sa'ara, yusa'iru, naam, atau mengikuti timbangan atau wazan, fa'ala yufa'ilu. Maka karena ini bentuk majhul, bentuk kata pasif, sehingga tadinya fa'ala jadilah fu'ila, tadinya sa'ara jadilah su'ira. Tapi mengapa di situ su'irat pakai tak sukun? Karena mu'annath, mensifatkan terhadap al-jahim. Al-jahim nama an-nar yang tergolong sebagai kata mu'annath, sehingga kata kerjanya yakni su'ira jadilah su'irat. Wa idzal jannat, wa idzal jahimu su'irat, tatkala al-jahim itu dinyalakan. Berkata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang maknanya, mengapa an-nar disebut dengan, salah satunya dengan penamaan al-jahim? Karena kata beliau, dalam jurangnya. Kenapa dikatakan al-jahim? Karena gelapnya ketika dipandang. Inilah yang menjadi alasan mengapa disebut dengan al-jahim, karena begitu dalam jurangnya dan begitu gelap tatkala dipandang. Maka Allah Jalla wa'ala menyatakan nanti akan dinyalakan. Tentu ada bahan bakarnya, ya, untuk bisa menyala. Apa kira-kira bahan bakarnya? Manusia, hanya itu batu. Bisakah antum menyebutkan ayat Al-Quran yang menyebutkan tentangnya, bahwa bahan bakar neraka adalah manusia dan batu? Man yadhkur lana? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Tatkala Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya yang beriman, dengan kelemah lembutannya Allah panggil mereka yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu qu, jaga oleh kalian. Qu maknanya adalah jaga, peliharalah. Sebagaimana doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Qi itu adalah jagalah, wa qina disambung dengan waw, disambung dengan na, dan jagalah, peliharalah kami ya Allah azaban nar, wa qina azaban nar. Maka qi pada doa tadi sebagaimana pula qu pada surat ini, yakni surat At-Tahrim, tepatnya ayat yang ke-6. Qu, jaga oleh kalian, anfusakum, diri-diri kalian. Allah perintahkan kepada diri kita terlebih dahulu, wa ahlikum, dan setelah itu Allah sebutkan keluarga kalian. Jaga dari apa? Narah, dari dahsyatnya api neraka. 6. Ayatnya singkat, tetapi perwujudannya adalah berat. Menjaga diri, menjaga keluarga dari azab Allah Jalla wa'ala, dari sekian segala bentuk tindak tanduk yang mengarah kepadanya. Nah, maka tugas yang berat menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Selanjutnya, atau terlanjutan ayat tadi, waquduhan nas, dan bahan bakarnya itu annasu wal hijarah, manusia dan batu. Naam, alhamdulillah. Wa idzal jahimu su'irat, jahim dinyalakan, yang bahan bakarnya tadi telah disebutkan pada At-Tahrim ayat ke-6. Naam. Kalau di saat dunia bahan bakar untuk menyalakan api, yakni kayu bakar, bahan bakarnya adalah dedaunan. Nah, maka di saat itu bahan bakarnya adalah manusia. Manusia siapa? Al-kuffar, yakni orang-orang yang kafir. Nah, dan juga batu, al-hijarah, batu yang bagaimana? Batu yang besar, yang terbuat dari annar yang sangat membara dan sangat panas. Seperti inilah kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, cara menyalakan jahannam. Wa idzal jahimu su'irat, disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah, awqada alaiha, awqada alaiha, dia menyala dengan hebatnya. Wasta'ar, fasta'arrat, menyala-nyala. Waltahabat iltihaban. Naam, itu semakna pula, dinyalakan dalam kondisi ista'arrat waltahabat iltihaban, dengan nyala yang begitu dahsyat, yang begitu hebat. Lam yakun laha qabla dhalik, lam yakun laha qabla dhalik, yang belum pernah terjadi sebelum itu. Belum pernah ada api yang membara sedemikian hebatnya selama kita saksikan di dunia. Nah, Setelah Allah Jalla wa'ala sebutkan tentang sifat al-jahim, berikutnya ayat yang ke-13, Allah sebutkan sebaliknya. Wa idal jannatu uzlifat, tatkala jannah, syurganya Allah Jalla wa'ala, uzlifat, dari kata azlafa, yuzlifu, azlafa, fi'il madhi, ma'lum, kata kerja lampau, yang aktif. Maka uzlifa, fi'il madhi, yang majhul, kata kerja lampau, yang sifatnya pasif. Azlafa, mendekatkan. Uzlifa, didekatkan. Mengapa ada tak sukun? Ada yang bisa menjawab? Mengapa tadinya uzlifa jadi uzlifat? Bangun. Apa jawabannya? Untuk mensifatkan jannah. Jannah itu mu'annath apa mudzakkar? Mu'annath, buktinya mana? Karena pakai tak marbutoh, jannatu. Ya. Lah kalau tadi jahim, kenapa itu mu'annath padahal tidak ada tanda mu'annathnya, yaitu tak marbutoh? Dari mana dalilnya? Dari kesepakatan, ada jenis-jenis kata yang tidak ada tanda mu'annathnya, tanda tak marbutahnya, tetapi itu adalah mu'annath. Termasuk surat At-Takwir, idha syamsu kuwirat, tatkala matahari itu digulung, kuwirat, yang tadinya kuwirat. Kenapa kuwirat? Karena asyams adalah termasuk mu'annath, walaupun tidak ada tak marbutah. Demikian pula al-jahim dan yang lainnya. Maka al-jannah di sini gampang, karena di situ ada tak. Nah, sehingga tahu bahwa itu mu'annath. Uzlifat artinya didekatkan. Allah Jalla wa'ala menyebutkan bahwa jannah itu adalah negerinya orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Itu negeri atau tempat tinggal yang selama-lamanya tanpa ada batasnya. Yang ketahui bahwa di dalam jannah itu terdapat kenikmatan, yang kenikmatan itu disifatkan belum pernah dilihat oleh mata selama di dunia. Kenikmatan itu belum pernah terdengar oleh telinga selama di dunia. Kita di dunia pernah diceritakan nikmat ini, masya Allah, tidak ada yang bisa ngalahkan. Mungkin ada cerita seperti itu. Maka kenikmatan jannah jauh lebih itu dari apa yang kita dengar. Kenikmatan jannah belum pernah terlintas dalam hati, terbesit pada hati manusia. Nah, jangankan didengar, jangankan pernah dilihat, terbetik, terlintas saja di dalam hati belum pernah. Sehingga dari ini semua menunjukkan bagaimana besarnya kenikmatan di dalamnya. Allahumma ja'alna min ahliha. Semoga Allah Jalla wa'ala golongkan kita termasuk ahlul jannah. Naam. Bighairi hisabin wala adab. Kita ingin masuk jannah tanpa hisab, tanpa adab. Naam. Wa idal jannatu uzlifat. Ayat ini sama mirip dengan surat Asy-Syu'ara ayat ke-90 tepatnya. Di ayat itu Allah jelaskan didekatkan untuk siapa? Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Di Asy-Syu'ara disebutkan wa uzlifatil jannah. Apa maknanya? Apa maknanya? wa uzlifatil jannah, didekatkan jannah itu lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Bukankah tadi telah disebutkan wa idal jannatu uzlifat, uzlifat artinya didekatkan. Nah, sehingga tinggal ngulang lagi. Kalau tadi wa uzlifatil jannah, didekatkan jannah itu, cuma di sini ingin memperjelas untuk siapa? Lil muttaqin. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin. Insyaallah kita ingat dengan surat, salah satu ayat Al-Qur'an yang menyebutkan ma na'buduhum illa liyuqarribuna apa? Ilallahi zulfa. Naam. Allah abadikan jawaban dari kaum musyrikin ketika mereka menyembah selain Allah, menjadikan wasilah-wasilah yang terlarang. Ketika kita cegah, kita ingatkan mereka, jawaban itu diabadikan oleh Allah di hari itu sampai hari ini dan entah sampai yaumul qiyamah. Ma na'buduhum, wong kami ini tidak menyembah mereka. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Illa liyuqarribuna, melainkan supaya mereka yang kami mintai tadi, nah orang-orang mati yang dijadikan wasilah selain Allah tadi, liyuqarribuna, untuk mendekatkan kami, ilallah, kepada Allah, zulfa. Apa zulfa? Sedekat-dekatnya. Bukankah uzlifat dari kata itu? Naam. Dari kata zai, lam, fa. Uzlifat, zulfa. Nah, itu maknanya didekatkan. Sengaja diingatkan ayat-ayat yang lain untuk supaya kita bisa nyambung. Tidak terbatas pada ayat ini. Uzlifat ternyata pada ayat yang lain dalam bentuk yang lain. Nah, kalau ini madhi, fi'il madhi yang pasif, uzlifat. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka berharap wasilah-wasilah tadi, nah, wali-wali saleh yang telah meninggal dunia tadi dijadikan wasilah perantara antara dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, dengan harapan supaya permintaan mereka terkabul. Padahal wasilah itu adalah terlarang. 6. Kembali kepada At-Takwir. At-13 itu tidaklah beda dengan apa yang disebutkan pada surat Asy-Syu'ara yang ke-90. Di dalam surat itu Allah perjelas untuk siapa didekatkan jannah itu, yakni lil muttaqin. Kita perhatikan At-Takwir ke-12 tadi dan At-Takwir ke-13. Wa idzal jahimu su'irat wa idzal jannatu uzlifat. Jahim dinyalakan untuk al-kuffar, jannah uzlifat, na'am didekatkan lil muttaqin. Tempat tinggal al-kuffar dinyalakan, tempat tinggal al-muttaqin dihiasi dan didekatkan. 6. Setelah kita bahas dan kita ketahui surat At-Takwir ayat pertama sampai ayat ke-13. 6. Maka kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, 12 kalimat ayat itu sampai hari ini, sampai sekarang belum ada jawabannya. 6. Belum ada jawabannya. 6. Artinya jawabannya belum datang. Apa yang akan terjadi setelah perkara ini? 6. Apa yang beliau katakan? 6. Nampaknya terambil dari apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, apa yang disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah. 6. Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ibnu Zaid ketika menyatakan idza syamsu kuwirat sampai pada firman Allah, wa idal jannatu uzlifat. Apa kata beliau? Di sana ada 12 bagian. Sittatun fid dunya wa sittatun fil akhirah. 6 di dunia dan 6 di akhirat. 6 di dunia dan 6 di akhirat. Wallahu alam, pembagian dua bagian tadi, 6 di dunia dan 6 di akhirat. Tapi apa tatkala kita mencoba mencermati dari ayat yang pertama, ketika matahari tadi digulung, kejadian itu di mana? Dunia apakah akhirat? Dunia. Wa idan nujum munkadarat, ketika bintang-bintang tadi berjatuhan, dunia apa di akhirat? Dunia. Wa idal jibalu suyirat, ketika gunung-gunung tadi dihancurkan oleh Allah Jalla wa Ala. Naam. Dunia apakah akhirat? Dunia. Wa idal isyaru uttilat, ketika unta-unta bunting tadi ditinggalkan oleh pemiliknya. Dunia apakah akhirat? Dunia. Wa idal wuhushu husyirat, ketika binatang-binatang liar tadi dikumpulkan. Naam. Dunia ataukah akhirat? Naam. Wa idal biharu sujirat, ketika lautan tadi dinyalakan. Dunia apa akhirat? Dunia. Naam. Baru kemudian ayat selanjutnya ketujuh, wa idan nufusu zuwijat, ketika jiwa atau roh-roh tadi dikumpulkan. Di mana itu? Di akhirat. Wa idal mau'udatu su'ilat, ketika bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup tadi ditanya, di mana itu? Akhirat. Bi ayyi dzambin qutilat. Ini satu kata mungkin. Naam. Semuanya tadi kan 13. Ya, sampai wa idal jannatu uzlifat 13, tapi dikatakan 12 kalimat tadi itu semua terbagi menjadi dua. Nampaknya ayat ke-8 dan ke-9 jadi satu hitungan. Mengapa bayi-bayi wanita dikubur hidup-hidup tadi dikuburkan, akan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab apa mereka dibunuh. Wa idza suhufun nusyirat, yang kedua, setelah jiwa dikumpulkan, setelah bayi-bayi tadi ditanya. Naam. Kemudian yang ketiga, yang terkait dengan akhirat, wa idza suhufun nusyirat, ketika lembaran itu dibuka. Naam. Wa idza sama'u kusyitat, dan tatkala langit dilenyapkan. Wa idal jahimu su'irat, wa idal jannatu uzlifat, tatkala jahim itu dinyalakan dan tatkala pula jannah itu didekatkan. Terjawab insyaallah ya. Nah, 13 atau 12 ayat tadi, 13 jika memang ayat ke-8 dan ke-9 jadi satu ayat, maka terbagi menjadi dua, kata Ibn Abbas, sittatun fid dunya wa sittatun fil akhirah. Setelah itu Allah Jalla wa'ala menyatakan ayat yang ke-14, alimat nafsun ma ahdarat. Alimat, akan mengetahui. Siapa yang mengetahui? Nafsun, jiwa. Kenapa alimat dan bukan alimah? Karena mu'annath. Mana yang dikategorikan mu'annath? Hah? Nafsun. Nafsun adalah mu'annath walaupun tidak ada tak marbutohnya. Sehingga alimat, telah atau akan mengetahui, nafsun, bahwa jiwa, tiap-tiap jiwa itu akan mengetahui, ma ahdarat, apa yang telah dia kerjakan, apa yang telah dia hadirkan, selama di dunia, baik apa yang dihadirkan itu berupa kebaikan maupun berupa kejelekan. Nah, At-Takwir ke-14 ini sama dengan Ali Imran ke-30. Tambahkan referensinya. Untuk mengetahui lebih lanjut penjelasannya, lihat Ali Imran ke-30. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat. Di hari ketika kullu nafsin, tiap-tiap diri, tiap-tiap jiwa, tajidu, itu mendapatkan atau mendapati, ma'amilat, apa yang telah dia perbuat, ma'ahdarat, ma'amilat, min khairin, berupa kebaikan, muhdara, akan dihadapkannya, wa ma'amilat, dan tidak pula dari suatu amalan, min su'in, dari kejelekan pula, melainkan juga akan dihadapkan kepadanya. Yauma tajidu kullu nafsin ma'amilat min khairin muhdara wa ma'amilat min su'. Naam. Ketemu ya. Naam. At-Takwir 14 ketemu dengan Al-Imran ke-30. Yang bilang ini bukan saya. Naam, tapi menukil dari ulama, yakni Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ayat ke-30 tadi lanjutannya, tawaddu lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dan dia akan dihadirkan pula amalan yang jelek tadi di hadapannya, tawaddu. Nah, sampai-sampai jiwa tadi, nah, yang jelek, berharap, lau anna bainaha wa bainahu, sekiranya antara hari itu, nah, antara dirinya dengan hari itu, amadan ba'ida, ada masa yang jauh, minta dispensasi, tempo, tunda dulu, jangan apa menemui ajal atau kembalikan dulu ke dunia untuk kemudian memperbaiki amalan su'nya, amalan jeleknya, sehingga berharap, tawaddu anna lau anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Nah, kira-kira jawabannya bisa ataukah tidak? Harapan tadi akan tercapai? Kalla wa kalla, sama sekali tidak. Wa yuhadzirukumullahu nafsah, Allah Jalla wa'ala memperingatkan kalian terhadap siksanya. Maka dengan ayat itu, alimat nafsumma ahdarat, ketika semua akan dihadirkan, tidak ada yang tertinggal. Mungkin kita sendiri lupa. Ya, kalau dulu pernah berbuat amalan baik sekecil apapun, kita sekarang lupa, saya sudah tidak tahu kapan itu, tidak ingat saya sudah. Amalan jelek yang pernah dilakukan sekecil apapun sebelumnya, sekian tahun yang lalu, lupa sudah. Kapan itu, di mana ya? Lupa. Tapi catatan tadi sama sekali tidak terluput. Naam. Bahkan semua akan dihadirkan. Alimat nafsun ma ahdarat. Kata Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, tatkala kita melupakan banyak masalah, baik itu berupa amalan ketaatan ataupun berupa amalan kemaksiatan, tetapi ini tidak akan lenyap begitu saja sebagaimana kita melupakannya. Nah, bahkan Allah Jalla wa'ala akan menghadirkan semuanya tetap ada berdasarkan ayat ini. Nah, maka apa yang diberitakan oleh Allah Jalla wa'ala, janji-janji, apa yang disebutkan dalam Al-Quran itu tidaklah dusta, melainkan adalah sesuatu yang hak. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, alimat nafsun ay kullu nafsin, akan mengetahui setiap, akan mengetahui jiwa itu, yakni jiwa apa? Kullu nafsin, setiap jiwa. Naam. Li'tiyaniha fi siyaqis syarti. Naam. Sebab nafas, kata nafsun, diungkapkan dalam susunan kalimat yang bersyarat, dalam bentuk susunan kalimat yang bersyarat. Ma ahdarat, yakni ma hadara ladaiha minal a'mal allati qadamatha, maka amalan yang ada di hadapannya, yang telah dia kerjakan, semua akan dihadirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa wajadu ma amilu hadira. Tambahan referensi lagi, surat Al-Kahfi ayat ke-49. Wa wajadu, dan mereka mendapati, ma amilu, apa yang mereka perbuat, hadirah, itu hadir. 6. Tertulis lengkap seluruhnya di hadapannya. Wa hadhihi al-awsaf, kemudian Syekh Abdurrahman masih melanjutkan, wa hadhihi al-awsaf, semua yang Allah Jalla wa Ala sebutkan pensifatan ini, allati wasafallahu biha yaumal qiyamah, yang Allah Jalla wa Ala sebutkan pensifatannya yaumal qiyamah, minal awsaf allati tanazza'aj lahal qulub, merupakan keadaan-keadaan yang menggetarkan hati. Bukankah tidak? Nah, kalau setiap amalan itu dihadirkan tanpa ada yang terluput, kita mungkin sudah lupa, tapi Allah Jalla wa'ala tidaklah lupa. Wa ma rabbuka nasiyah, maka dengan itu mengkhawatirkan buat kita. Nah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tadi, tidaklah suatu ucapan terlontar kecuali padanya tercatat, ada malaikat pengawas yang selalu mengawasi. Nah, maka begitu mengkhawatirkan kalau-kalau kita tergolong orang-orang yang sampai menjadi orang-orang yang rugi. Nah, tatanazza'at lahal qulub, menggetarkan hati kita. Wa tashtaddu min ajliha al-qurub, menambah berat kesulitan saat itu. Wa tarta'id al-fara'is, dan juga mengguncangkan batin. Wa ta'ummul makhawif, dan rasa takut yang merata, mengumumi, merata siapapun tanpa terkecuali. Setiap jiwa yang terketuk atau terpanggil dengan ayat itu, maka pasti dia akan memikirkan nasib dirinya, apakah dia nanti termasuk orang yang beruntungkah ataukah sebaliknya, wal iyadzu billah. Wa tahuthu ulil albab, dan menganjurkan, memotivasi bagi ulil albab, orang-orang yang memiliki akal sehat, lil isti'dad lidzalikal yaum, untuk benar-benar memiliki persiapan yang matang, yang mantap, yang menguntungkan, lidzalikal yaum, di hari itu. 6. Wa tasjuruhum an kulli ma yujibul laum, dan menahan diri mereka dari semua keadaan, 6, yang mengundang celaan. Jangan sampai kita kemudian tercela di hari itu. 6. Walihada qala ba'dus salaf, maka oleh karenanya berkata sebagian para ulama salaf rahimahumullah, man arada an yanzura li yaumil qiyamah, siapa yang menginginkan mengetahui, nah, melihat yaumul qiyamah, ka'annahu ra'yu ain, seperti dia melihatnya di depan matanya, fal yatadabbar surah idza syamsu kuwirat, maka hendaklah dia cerna, dia pelajari, dia renungkan surat idza syamsu kuwirat. 6. Itulah ayat-ayat yang menyebutkan kepada kita tentang terjadinya, proses terjadinya nanti yaumul qiyamah, baik ketika menjelangnya maupun na'am saat terjadinya dan setelah terjadinya. Sekian ayat-ayat tadi sudah kita lampaui, kita bahas, bukan sekedar sebagai wawasan ilmu, tetapi diharapkan untuk bisa menghasilkan khasyah, rasa takut di dalam hati kita, supaya kita introspeksi, supaya kita memiliki sikap antara ar-raja wal khauf, rasa harap dan rasa takut, untuk kita bisa mengharapkan keselamatan di sisi Allah Subhanahu wa taala nantinya. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang bisa kita bahas sesuai kemampuan kita sampai ayat yang ke-14 dulu. Insyaallah ayat-ayat berikutnya di waktu nanti biidznillahi taala. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.